Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita bersua, bertemu melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk sama-sama kita memperdalam pengetahuan agama kita, berusaha untuk memperluas wawasan kita sehingga akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa agama ini memang betul-betul merupakan satu aturan kehidupan yang terbaik yang harus kita jalani untuk mendapatkan keinginan dan harapan-harapan baik kita di masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat ke-58 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha izahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka akan menjadi marah. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat pembahasan kita pada hari ini, karena ini ayat menggambarkan tentang kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Pada saat dia mendapatkan kesempatan, dia diam. Tapi pada saat dia tidak mendapatkan apa-apa, mulutnya akan berbicara dan dia akan berusaha untuk mengembosi orang lain supaya dia mendapatkan bagian atau mendapatkan kesempatan yang belum dia dapatkan. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap orang-orang munafik di dalam pemberian sedekah, di mana ketika mereka mendapatkan bagian, mereka senang diam saja. Akan tetapi kalau mereka tidak dapat, mereka malah menjadi marah. Kenapa mereka mampu melakukan hal seperti ini, marah ketika tidak mendapat? Ini dikarenakan berangkat dari sikap mereka yang selalu ingin mengharapkan sesuatu, akan tetapi tidak pernah mau melakukan yang terbaik untuk di dalam kehidupannya. Mereka hanya tahu bahwa mereka punya hak dan orang lain punya kewajiban terhadap mereka. Dan mereka kurang begitu tahu apa tugas dan kewajiban yang harus mereka lakukan, dan itu merupakan hak dari orang lain. Seorang muslim di dalam kehidupannya tidak diperintahkan untuk hanya memikirkan apa yang menjadi haknya. Seorang muslim di dalam kehidupannya tidak hanya dipikirkan bahwa surga itu hanya akan, tidak hanya memikirkan bahwa dia pasti akan masuk surga, karena itu merupakan bagian dari haknya ketika dia sudah mengucapkan syahadat akan kebenaran Allah sebagai Tuhan dan Rasul, sebagai Rasul dan ikutannya. Yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah berusaha untuk tidak hanya memikirkan dia masuk surga karena itu merupakan haknya, tapi apa yang harus dia lakukan agar dia dapat masuk ke dalam surga. Seorang mukmin di dalam kehidupannya tidak memikirkan apa yang bisa orang lain berikan kepada dirinya, tapi dia harus berpikir yang terbaik adalah apa dan tugas apa, kewajiban apa yang harus dia lakukan kepada orang lain sehingga hak mereka itu terpenuhi. Indah sekali apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Bistri yang mungkin beberapa kali sudah kita sampaikan sebelum ini. Ketika ada tetangganya yang membuat tindakan-tindakan yang menyakiti dirinya, ternyata Hasan Al-Bistri mampu menahannya. Ketika ditanyakan hal itu, kenapa dia lakukan? Karena itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah tugas dan kewajiban utama yang harus dia lakukan adalah memuliakan tetangganya, bukan mengharapkan tetangganya memperlakukan dirinya dengan baik. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini cobalah untuk berangkat dari pemikiran apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. What I can do for you. Wa ayu khidmah, bukan memikirkan apa yang bisa Anda berikan kepada saya dan ini merupakan hak saya. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq dan juga Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan. Iya, memang pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta peperangan, yaitu datanglah seorang yang bernama Hurqus bin Zuhair. itu adalah orang Khawarij. Apa yang dikatakannya kepada Rasulullah? I'dil ya Rasulullah, katanya. Berbuat adillah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, waila, katanya. Wa may ya'dil idza lam a'dil? Siapa lagi yang akan berlaku adil kalau seandainya tidak aku? Siapa lagi yang akan berlaku adil, katanya. Artinya, ketika terjadi pembicaraan ini, turunlah sebab ayat ini. Nah, kira-kira begitu. Maka ketika Allah berfirman, wa minhum may yalmizuka la mizayal mazu, ini ada disinggung dalam juz amma, Ustaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya lumazah ini, baik dia itu berupa isyarat, isyarat itu adalah menunjukkan suatu keburukan, kejelekan, atau dengan perkataan yang menjadi aib orang yang membagikan itu dengan bahasa dari pengertian dari kata-kata yalmizu tersebut. Mengejek maksudnya, kan? Mengejek begitu. Mengejek dengan isyarat atau dengan lisan, ya. Mengejek dengan isyarat atau dengan lisan. Artinya inilah yang dilarang pada masa tersebut, karena sampai sekarang tetap dilarang, ya. Sampai sekarang pun tetap dilarang. Iya. Ini adalah ayat ini mengajarkan kepada kita tentang adab atau akhlak, iya, al-karimah, kan gitu, Ustaz. Karena apa? Karena ini perlu ditingkatkan masalah akhlak, karena orang melakukan kebaikan aja sudah banyak dicemoohkan orang, iya, apalagi orang yang tidak berbuat kebaikan. Bagaimana pendapat Ustaz Zainal? Iya, jadi memang dunia ini salah, berbuat jahat didukung, berbuat baik digembosi, kan, iya, begitu. Ini merupakan fenomena-fenomena yang perlu kita luruskan, seperti kata Ustaz Fajrul tadi. Di sisi kita menemukan bahwa ada orang yang tidak bisa berpikir jernih. Dia melihat bahwa agama Islam itu hanya terus meminta. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa di suatu universitas terkenal, kok Islam itu suruh kita mengeluarkan uang, terus suruh berkorban jiwa, raga, waktu, mengeluarkan uang diminta dalam bentuk zakat, infak, sedekah, mengeluarkan waktu diminta kita untuk sholat, mengeluarkan tenaga diminta kita untuk haji, bahkan nyawa diminta kita untuk haji, untuk jihad gitu. Apa tidak ada agama ini selain meminta? Memberi kayak sekali. Ayat ini nampaknya menjawab pertanyaan mahasiswa tadi. Dia taunya dia adalah orang termiskin di dunia, sehingga dia harus diberi semuanya. Padahal sebenarnya dia sudah sungguh amat kaya. Allah telah memberinya banyak sekali. Kelahiran dia, wujud dia di bumi ini merupakan suatu nikmat yang seharusnya disyukuri. Tapi dia merasa masih termiskin di dunia. Keberadaan matanya pada tempatnya, hidung pada tempatnya, dengannya dia bisa bernapas, menghirup udara Allah, oksigen yang begitu segar, tanpa harus dipungut biaya sepeser pun, tapi dia tidak mengingat itu. Dia taunya apa? Kok agama ini taunya meminta saja? Kapan dia memberi? Sama seperti munafik pada ayat ini mengatakan, kalau diberi rela, kalau tidak diberi marah. Dia taunya apa yang dapat dari pekerjaan ini? Salat mencapekkan, berzakat menghabiskan uang, pergi haji menghabiskan tenaga, berjihad mati konyol. Ini adalah sikap-sikap, pertanyaan-pertanyaan yang terkadang dilontarkan oleh umat Islam dan yang mengindikasikan dia sendiri kurang paham hakikat Islam, bahkan mungkin akan mengarah kepada kemunafikan yang sangat dicela. Untuk itu ayat ini mengarahkan kepada kita, coba berpikir dengan jernih berapa banyak Allah telah memberi kepada kita dan apa yang diminta Allah sungguh sangat sedikit. Ya. Baik, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jenal. Menarik sekali bahwa apapun yang kita hadapi, maka pikiran jernih dan tenang serta kebijaksanaan sikap itulah yang harus ditampilkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Pada saat dia berbuat dan dia belum mendapatkan apa yang diinginkan, berpikirlah jernih bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu sendiri sudah mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah bahwa mungkin dari perbuatan baik yang dia lakukan, walaupun dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tapi ada keluarganya yang diberikan kesehatan, orang tuanya yang tetap diberikan kebaikan dan kesempatan-kesempatan. Inilah cara kita bagaimana berusaha untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh keredaan, rasa syukur, rasa syukur dengan penuh keredaan, sehingga akhirnya tidak ada lagi di dalam jiwa kita itu rasa iri dan dengki, tidak ada perasaan tidak menerima terhadap berbagai kondisi kehidupan yang kita hadapi. Betul-betul kita harus berangkat dari pemahaman bahwa apa yang sudah kita peroleh saat sekarang ini itu sudah merupakan satu hal yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih dalam keadaan kondisi sakit, tapi cobalah berpikir sebentar, ada orang di luar sana yang penyakitnya jauh lebih parah dan jauh lebih mengenaskan daripada kita. Mungkin mata kita hanya merah, tapi ada orang lain yang matanya sampai tidak bisa melihat, atau terpaksa harus menjalani operasi. Ini adalah cara-cara yang buta bagaimana Ustaz Perdana? Ya, itu tadi yang tidak bisa melihat. Yang buta juga harus berpikir dengan baik bahwa ketika matanya itu tidak mampu melihat, ada orang di luar sana yang walaupun punya mata tapi tidak mampu menggerakkan tubuhnya karena kena stroke misalnya. Hanya berada di tempat tidur, tidak mampu bergerak, semua harus ditolong oleh orang lain. Jadi subhanallah, itulah kalimat yang harus keluar dari lidah kita dengan apapun kondisi yang sedang kita hadapi, karena kita memang betul-betul mengetahui bahwa apapun yang kita dapatkan dari Allah sangat-sangat besar karunia Allah pada diri kita, dan itu tidak akan mampu untuk kita balas. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat orang yang buta matanya, Allah memberikan kenikmatan yang lain. Dia bisa menghafal begitu mudah. Masya Allah. Mungkin waktu hidupnya masih melihat, dia tidak pernah menyentuh Al-Quran atau mendengar kajian-kajian agama di RRI ini. Betul. Sehingga dia lupa agama. Begitu Allah mencabut satu nikmat, dia memberikan sepuluhan nikmat, bahkan ribuan. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang dulunya mungkin terlupakan, sekarang dia sudah mulai hafal Qur'an, bahkan mungkin lebih hebat dari ketika Allah memberi dia rezeki mata tadi. Begitu juga orang yang sudah sakar, terkapar, mungkin itu adalah masa-masa dia introspeksi diri. Mungkin pada waktu hidupnya dia mungkin melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat dia sakit dengan memberi nikmat yang begitu banyak. Indahnya bersama pemberi nikmat, indahnya bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada keluh kesah, yang ada bahagia bersama Allah walaupun di saat susah. Ya, memang juga Allah masih menceritakan kajian ayat ini adalah tentang sifat-sifat orang munafik, kan Ustaz Perdana. Jadi tandanya yang menjadi penekanan di sini adalah selalu dia ingin membuat aib ketika dia tidak merasakan ridho di dalam hati terhadap perbuatan apa, terhadap zakat tersebut. Baik orang diberi orang, baik pun dia diberi, selalu mengatakan hal-hal yang negatif. Inilah artinya sifat dari orang munafik. Makanya pada masa Rasulullah dahulu, jika terjadi dialog tersebut, Umar bin Khattab itu sangat marah. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku, akan aku bunuh orang ini, katanya. Karena apa? Karena orang ini membaca walaupun mereka itu membaca Al-Qur'an, tapi lidahnya tidak seperti yang apa yang mereka baca dari Al-Qur'an tersebut. Ya, satu hal lain yang digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di dalam menafsirkan ayat ini, bahwa ketika Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain, Rasulullah hanya membagikan harta tersebut hanya untuk orang-orang Mekah dan orang-orang kafir Quraisy, dan tidak membagikan harta itu kepada orang Ansar. Melihat hal ini, orang Ansar protes atas pembagian tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, apakah kalian rela mereka-mereka ini pulang dengan seekor kambing dan unta, aku tidak ikut mereka, sedangkan aku ikut bersama kalian dan akan tetap bersama kalian sampai mati pun nanti akan berada di kota Madinah. Jadi menarik sekali di sini bahwa orang Ansar hanya melihat mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah membawa pulang unta dan kambing, dan itu adalah satu hal yang menyenangkan. Tapi mereka tidak pernah berpikir ada yang jauh lebih hebat daripada itu, bahwa mereka pulang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para pendengar rahimakumullah, menarik sekali kajian kita pada hari ini. Sebagai intinya adalah bahwa di dalam kehidupan ini kita harus benar-benar bijaksana, berpikiran jernih. Cobalah lihat segala sesuatu dari sisi positifnya, jangan hanya dari segi negatifnya, karena itu akan membuat kita semakin tahu bahwa betapa besar rahmat Allah yang sudah dia berikan kepada kita, dan itu akan tetap bersama kita kalau kita selalu sabar dalam menerimanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.